Saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu Ismail Radio. La ilaha illallah al-azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsil kirim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Berjabat tangan wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya sudah sangat membudaya. Berjabat tangan dengan yang bukan mahram mewarnai setiap pertemuan. Pada hari raya Idul Fitri, walimatul urus antara siswa-siswi dengan para guru mereka di sekolah-sekolah, antara karyawan dengan karyawati di kantor-kantor, di tempat-tempat pesta dan di setiap keadaan. Bahkan kadangkala tidak hanya sekedar berjabat tangan, mereka saling menempelkan pipi dan berpelukan. Karenanya, orang-orang yang tidak mau berjabat tangan justru dianggap aneh. Argumentasi-argumentasi atau subhat-subhat yang dikemukakan oleh orang-orang yang memperbolehkan berjabat tangan antara laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya di antaranya adalah, yang pertama, mereka berkata yang penting hati bersih, tidak memiliki piktor alias pikiran kotor. Mereka menganggap orang yang tidak mau berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya memiliki pikiran kotor. Sementara mereka yang berjabat tangan, baik laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya, mereka anggap hati mereka bersih. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman, "Ini taqaitunna fala tahdha'na bil qawli fayatma'a alladhi fi qalbihi maradun wa qulna qawlan ma'rufa." Jika kamu bertakwa, maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara, sehingga berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan ucapkanlah perkataan yang baik. Dalam ayat ini, Allah Ta'ala menandaskan bahwa ucapan seorang wanita yang lemah lembut saja bisa berakibat munculnya penyakit hati. Bagaimana lagi halnya dengan berjabat tangan wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya? Bahkan dapat semakin memperparah penyakit hati sehingga membangkitkan syahwat. Bukan hanya yang datang pikiran kotor, bahkan lebih buruk dari itu. Sampai pada tindakan-tindakan perzinahan dapat terjadi dengan hal berjabat tangan atau menghalalkan berjabat tangan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Allah Ta'ala berfirman, "Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada." Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya. Jadi orang yang menganggap orang yang tidak bersalaman berjabat tangan laki-laki yang bukan mahramnya memiliki pikiran kotor, maka yang demikian justru orang yang bersalaman berjabat tangan laki-laki yang dengan bukan mahramnya, merekalah yang memiliki pikiran kotor karena mereka semakin bertambah penyakit yang ada di dalam hati mereka. Lantas, siapa yang dapat mengetahui isi hati dan bisikannya bahwa orang yang bukan mahram yang ia berjabat tangan dengannya tidak memiliki pikiran kotor selain Allah? Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Ingatlah, orang, jin, dan siapapun dari kalangan Nabi dan Rasul tidak mengetahui isi hati seseorang. Yang mengetahuinya hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hati yang bersih, hati yang sehat adalah hati yang di dalamnya mentaati perintah Allah dan menjauhi larangannya. Adapun subhat yang kedua atau argumentasi-argumentasi orang yang membolehkan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya berjabat tangan adalah karena tidak enak, tidak sopan, dan hanya ingin menghormati. Apakah tidak enak dengan orang tertentu, tapi kita seenaknya melanggar larangan Allah dan Rasulnya? Tidak sopan dengan orang tertentu, apakah sopan melangkahi larangan Allah dan Rasulnya? Menghormati orang tertentu, sedemikianlah cara kita menghormati Allah dan Rasulnya dengan menerjang larangannya. Ketahuilah, bahwasanya apakah rasa tidak enak, tidak sopan, dan hanya ingin menghormati orang tertentu yang kesemuanya itu dapat mendatangkan manfaat dan menghilangkan mudarat kepada kita. Allah Ta'ala berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyamsaska bikhairin fa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika Allah menimpakan suatu kemudaratan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya melainkan Dia sendiri. Dan jika Dia mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Rasa tidak enak, tidak sopan, dan hanya ingin menghormati orang tertentu dengan berjabat tangan dengan yang bukan mahram adalah persangkaan yang dihembuskan syaitan ke dalam hati yang sedikit pun tidak akan pernah menyentuh kebenaran. Allah Ta'ala berfirman, وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرَهُمْ إِلَّا الظَّنَّ إِنَّ الظَّنَّ لَيُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ. Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikit pun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Intinya adalah orang yang membolehkan laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki yang bukan mahramnya berjabat tangan, hanya menggunakan sangkaan-sangkaan belaka yang tidak sedikit pun sampai pada kebenaran. Kemudian, argumentasi ketiga, subhat-subhat yang dikemukakan oleh orang-orang yang membolehkan laki-laki dengan wanita, wanita dengan laki-laki, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya adalah hanya menganggap yang demikian adalah karena mereka hanya teman, hanya guru, hanya sepupu, hanya saudara, hanya suami bibi, hanya istri paman, hanya ipar, kan sudah tua pula, dan hanya-hanya lainnya. Padahal mereka semua bukan mahram. Definisi mahram bagi wanita adalah orang yang haram menikah dengannya, baik karena nasab, pernikahan, dan susuan. Mahram karena nasab seperti anak laki-lakinya, saudara laki-lakinya, bapaknya, paman dari bapaknya, paman dari ibunya, kakeknya, anak laki-laki saudara laki-laki, yaitu keponakan, anak laki-laki saudara perempuan, juga keponakan, sama saja, baik saudara sekandung, seayah atau seibu. Adapun mahram karena pernikahan seperti suami putrinya atau menantu, suami cucu dari putrinya, dan seterusnya ke bawah putra suaminya, yaitu anak tirinya, anak-anak dari putra suaminya, anak-anak dari putri suaminya, dan terus ke bawah, baik dari istri sebelum dia, sesudah dia, atau bersamanya, ayah atau kakek suami, dan terus ke atas, baik dari pihak ayah suami atau ibu suami. Adapun mahram karena susuan, sama halnya dengan mahram karena nasab. Kita saksikan, saudara pendengar Ismail Radio yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, betapa banyak orang yang meremehkan perkara hubungan sosial mereka dengan yang bukan mahramnya, telah menjerembabkan mereka di dalam perzinahan. Pernah satu ketika saya mendatangi seorang kepala sekolah, di mana bapak kepala sekolah tersebut adalah orang baik di sekolah negeri maupun swasta. Mereka siswa-siswi bersalaman dengan para guru yang laki-laki maupun wanita. Yang siswi berjabat tangan, mencium tangan guru laki-laki. Yang siswa berjabat tangan, mencium tangan guru wanita. Kemudian saya sampaikan kepadanya bahwasanya perkara ini adalah satu larangan. Maka yang demikian kepala sekolah ini, bapak kepala sekolah ini merasa bahwasanya ini nasihat yang sangat baik. Hanya saja saya melihat bahwasanya di kemudian hari dia menerima nasihat itu dengan lisannya, namun dia tidak mengerjakannya hanya karena lantaran tidak enak, hanya karena lantaran para siswa dan siswinya menganggap dia sudah tua, hanya lantaran siswa dan siswinya menganggap dia adalah guru daripada mereka dan wajib untuk dihormati. Kemudian argumentasi keempat yang dijadikan orang beralasan bolehnya bersalaman, berjabat tangan laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya adalah mereka beralasan kan banyak orang yang melakukannya. Ini alasan yang karena kebanyakan orang melakukannya, kemudian mereka melakukannya. Pernah satu ketika dalam walimatul urus, saya melihat seorang doktor tamatan Timur Tengah setelah memberikan khutbah nikah, dia kemudian bersalaman dengan wanita yang bukan mahramnya. Padahal sejatinya dia mengetahui ilmu ini. Kemudian orang melihat kepadanya dan dia sebagai tokoh. Kemudian orang mencontoh. Akhirnya banyak orang yang mengikuti perbuatan yang semacam ini. Karena adanya tokoh yang melakukan perbuatan ini, kemudian diikuti oleh orang-orang setelahnya atau orang-orang awam di bawahnya. Kemudian yang demikian hanya karena lantaran banyak orang yang mengikuti. Perlu diketahui bahwasanya suara terbanyak bukan rujukan sebuah kebenaran. Suara terbanyak juga bukan suara Tuhan. Suara terbanyak bisa dibeli dengan uang. Suara terbanyak tercatat dalam Al-Quran sebagai penentang dakwah para nabi dan rasul. Suara terbanyak itu asalnya dari HP, musik, lagu, obrolan yang sia-sia dan bukan dari lantunan ayat Al-Quran. Suara gaduh dan teriakan terbanyak kelak terjadi dan terdengar dari neraka Jahim. Rumusnya adalah siapapun yang mengikuti tradisi dan budaya kebanyakan orang yang menyelisihi Al-Quran, maka mereka akan tersesat. Allah Ta'ala berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi liyudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhann wa in hum illa yakhrusun. Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah berdusta terhadap Allah. Kemudian argumentasi yang kelima, berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya dianggap sebagai dosa kecil. Karenanya mereka melakukan yang demikian. Para pendengar Ismail Radio, sahabat Al-Quran, ketahuilah seberapa banyak pahala kita yang kita miliki sehingga yakin timbangan pahala kita lebih berat dari dosa kita. Bukankah dosa itu balasannya siksa? Siksanya dengan api yang bukan api dunia. Api yang panasnya 70 kali lipat panasnya api dunia. Adapun orang yang paling ringan siksanya adalah seseorang yang mengenakan sepasang sandal yang terbuat dari api yang karenanya mendidih otaknya. Jika berjabat tangan dengan yang bukan mahramnya dianggap dosa kecil, adakah mereka sanggup mengenakan dua sandal yang terbuat dari api tersebut? Sedangkan yang demikian terdapat ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas laki-laki yang berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahramnya dalam sabdanya, li'ayyut ana fi ra'si ahadikum bi mihyatim min ahadin khairal lahu min ayyamassa imra'atu la tahillu lah. Tertusuknya kepala salah seorang dari kalian dengan jarum dari besi lebih baik daripada menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Iyyakum muhaqqaratiz dzunubi wa inna muhaqqaratiz dzunubi mata yu'khadh biha sahibuha tuhliq. Jauhilah oleh kalian dosa-dosa yang diremehkan, dan sesungguhnya meremehkan dosa-dosa kapan ia melakukannya niscaya akan mencelakakan pelakunya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan yang lebih halus dalam pandangan kalian daripada rambut, padahal perbuatan tersebut bagi kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk dari hal-hal yang mencelakakan. Dalam Sharh Ibn Batal, ia berkata, sesungguhnya mereka para sahabat menganggap dosa-dosa kecil termasuk dari hal-hal yang mencelakakan karena rasa takut mereka kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri teladan kita tidak pernah berjabat tangan dengan wanita. Umaymah bintu Raqiqah menceritakan, ketika sebagian wanita berbaiat kepada Nabi, kami berkata, ya Rasulullah, tidakkah engkau berjabat tangan dengan kami? Maka beliau menjawab, inni la usafihun nisa, innama qawli limra'atin wahidatin qawli limi'atin mura'ah. Sesungguhnya aku tidak berjabat tangan dengan wanita. Sesungguhnya ucapanku pada seorang wanita seperti halnya ucapanku kepada 100 wanita. Para pendengar Ismail Radio yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, janganlah anda berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Jika karenanya anda dikucilkan manusia, maka yang demikian lebih baik daripada dikucilkan Allah. Jika karenanya anda dibenci manusia, maka yang demikian lebih baik daripada anda dibenci Allah. Jika karenanya anda dilaknat manusia, maka yang demikian lebih baik daripada dilaknat Allah. Jadilah anda hambanya yang bertakwa. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nasihatku untukmu. Ismail Radio AM 774 kHz. Bahagia bersama Al-Qur'an. Nantikan nasihatku untukmu selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.